Dek nyalahkan saha. Nyebongan urang we jelema-jelemana teu ngagara rugu. Ai bongan mah bongan bangkong. Montong sok tutudinganan. Ai nu boga bleg dosa jelema ai nu dituding bangkong. Kumaha lamun bangkong demo keh? Bangkong cedar ngayakeun sidang pleno. Di antarana belentuk bangkong korodok, bangkong hejo, bancet. Ngarariung teu ngeunah ku jelema. Ai nu ngarusak jelema, ai nu dingkeun ka bangkong. Di antarana bangkong Oman. Bongan bangkong jang, bongan bangkong kumaha, bongan bangkong kacai teu dimandikeun. Bongan hirup para rohong pasini teu dijadikeun. Bangkong di kongkorong kujang kacai ngajinjing jameti. Bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati. Ulu, iya. Oh nyata ai bangkong di kongkorong ai sinunuk teu. Tuh. Nepi we karaeng disebutna we rorongkeng. Rorongkeng. Rorongkeng ngan rorongkong. Rorongkeng tina harengheng kudedengean. Naon sababna? Sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngadog di jero liang. Bisa cekolot baheula bakat tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang. Anu saralah teh eta bongana tilawang ninggal ka jalan. Ngaran-ngaran tilawang ninggal ka jalan mada sanes deui sanes deui. Saha pijalmeuna grepek lumbung ka geleng anu hayang ka geleng roda. Padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam. Ngan bongana atuh da tilawang ninggal ka jalan coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah. Hartina teh bangkong ngaheum-heum liangna. Ke solusina kumaha teh ka aya nagara teh ieu? Ha? Solusi naon? Jig-jig teu nyambung atuh. Pan solusi mah anu sok newakan mobil geuningan STNK di eta mah polisi atuh. Dengekeun siapa jadi dagor ke bae? Polisi teh jauh. Solusi teh jalan keluar, kumaha ieu? Cing, tak kudu sarerea atuh. Moal bisa sewang-sewang. Moal eta atuh da manunggal kesatuan jeung persatuan ngan ukur jadi slogan we. Kanyataanna mah da papisah geus sok. Da sewang-sewang. Sapu ieu lepas tina sabengkeran hancur. Ya. Jadi jang kaluar natang rarea. Cepot bahla bisa bakal wujud di sagala bangda. Sa? Asa tina otawa numesian ieu nagara teh nyaeta ku budak angon. Bisa nagara bakal pinangih jeung waluya tapi nungeusianna teh kudu ku budak angon. Heeh, bujang. Kumaha ieu ngalilieur batur ai bokap? Ngalilieur kumaha aja? Jelema teh nu paralinter itu teh anu bergelar cing rasional bicara teh. Itu teh jelema teh nu paralinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon. Kudu napa komong ka? Kos lidak aki we. Lain ha. Budak kangon ucu. Tah di dieu urang cing apa kana ilmu palasipah. Palasipah teh filosofi falsafah. Nah. Bid'ah. Falsafah, falsafah nana haon. Da siapa kitu? Cegekan hirup teh sia. Bari teu ngarti. Bari sia ge teu ngarti deui. Ya, bener teh. Aya bener cek Allah disebutna mutlak absolut dogmatis. Aya bener cek ilmiah, aya bener cek falsafah, aya bener cek umum. Dengekeun syah. Aya bener cek umum. Cek umum kadang-kadang patongtong jeung cek ilmiah. Contohna so, umumna diurang nyarita panon poe biji di mana? Di wetan. Yakin? Terus. Cek saha? Ya umum ke nyarita itu. Biji nasi? Di wetan. Tak, cek ilmiah mantu. Nah, aku maaf itu. Da panon poe masih sih. Da bumi numui. Kapan rarasaan mah urang teh pansidik di wetan. Hayu rarasaan lain rasa. Itu jauh kita rasakan rarasaan. Ieu euy. Nah, atuh geuning. Heeh, da bumi nu muih paparon poe mah cicing. Nya. Iya, nya. Tah aya deui cik falsafah. Kumaha cenah? Sabenerna panon poe teh geus biji ti kulon ayeuna teh. Tuh. Lah, komo jauh, tah jauh. Ceuk kolot ulah nuduh ka nu jauh. Ulah nyawang ka nu angan, nu caket geura raketan, nu deukeut geura deuheusan. Moal jauh tina wujud, moal angan tina awak. Aya naon jeung aya saha tina wujud urang geura prak, geura pangihat, cirina satantung diri. Geuning. Kitu. Eta beuli jauh-jauh na teh ayeuna panon poe biji tewetan. Kumaha maksudna? Dibacana ku falsafah. Tah ilmu teh. Nah, ai falsafah ilmu saha? Yo dibidahkeun teh babatok sia. Mangeran kagolongan sia teh. Bener. Cing ka Allah mangeran megrasok. Mengeran kana gulungan. Jadi panon poe teh beuji ti kulon, ayeuna teh ha maha ta ceuk falsafah teh. Kumaha? Kieu jan. Panon poe beuji ti kulon teh. Hingga buktikeun jelaskeun abi ngalalarti. Da ieu teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutek barelet. Jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan geuning. Baheulana da ku penjajah teu meunang sakola. Jadi bararodo. Bodona teh dikatotoloyo. Rajin pinter kabalinger deui. Tah, panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan. Kahirupan. Hah? Tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat. Ai barat mana? Kulon tuh. Mata panon poe beuji ti kulon. Jadi barat-baratan. Bangsa urang teh geus ka barat-baratan. Hahargaan kumaha ceuk dolar, adat-adatan kumaha ceuk urang barat. Bener, bener. Pakaian kahakanan. Budayaan sagalana teh. Kaminum-minum. Nah, aya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu afdol mun teu bari mabok. Tuluy diserang ku papakean, barudak gadis we ayeuna geuning. Dibonceng ku motor, dan tungirna teh kadeuleu atuh. Bari lempang teh geningin bujat teh kadeuleuh heung lamun teu sing kayoan. Untungna teh pasaran. Tuh korban model kadeuleuh. Geus ka barat-baratanya. Ih, heuh, amuing. Mane malawas ieu.